Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa rahmatullah. Wa nafa'ana wa qala radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi ibadah. Amin. Wa qala radhiyallahu anhu min su'i ahwali zaman wa ahlihi an yaktadi al-insanu bil-akhir fi mathalibihi wa ahwalihi al-madmuma. ويترك الاقتداء به في محاسنه وآدابه وهذا هو الغالب على أهل هذا الزمان فترى أحدهم لا يحسن صلاته وقراءته ويربي وإذا قيل له بذلك قال وراء فلان أو يؤخر الصلاة عن وقتها ويقول العالم الفلاني كذا يفعل فمثل هذا إنما تضرر ولم ينتفع باقتدائه فلا تقتدي إلا بالأحسن ولا تنقل إلا الأحسن حسن الظن بالمسلمين عموما هو الأمر الواجب إلا من رأيته على باطل صريح فلا لأنه قادح في الشريعة وأنت سائر أهل زمانك ما لم يغلبك الجواز فإذا لم تجز المسايرة فلا تساير من سوء أحوال الزمان وأهله termasuk daripada bagian kejelekan zaman sekarang ini dan juga penghuni atau orang yang hidup ada di zaman sekarang ini. An yaktadi al-insan bil-akhir, mengikuti seorang terhadap yang lain, fi mathalibih wa ahwalil madmumah, di dalam perbuatan-perbuatan jahat atau keadaan-keadaan yang tercela. Yang diikuti itu adalah kesalahan, kejahatan yang tercela. Wa yatrukal ibtida bihi, dan orang yang hidup di zaman sekarang ini meninggalkan mengikuti bihi terhadap orang yang lain, akhar fi mahasinihi, dalam kebaikan-kebaikannya, wa adabi, dan adab atau sopan santun tata krama. Wa hadha wal ghalib ala ahli zaman, ala ahli hadha zaman, dan inilah yang pada umumnya yang kebanyakan daripada orang yang hidup di zaman sekarang ini. Kalau kamu mau teliti keadaan zaman sekarang ini, orang itu mau ngikuti, bukan ngikuti yang positif, yang negatif. Tuh, bagaimana itu si Fulan itu bisa sukses? Ternyata bukan yang positif. Wah, itu karena kejujurannya diikuti, enggak. Oh, itu karena amanatnya, enggak. Justru karena menipunya, karena sogok menyogoknya. Itu kalau enggak begini enggak berhasil lah. Kalau begini enggak sukses. Yang jelek-jelek yang diikuti, bukan yang bagus-bagus. Fatara ahaduhum, maka kamu akan melihat bagaimana seorang di antara mereka la yuhsin sholatah, dia tidak bagus sholatnya, enggak ngerti syurutnya, enggak ngerti rukunnya, sholatnya acak-acakan. Wa qira'ata, dan tidak bagus bacaannya. La baca Quran, wala baca hadis, wala baca kitab. Wa yurbi, dan dia tadi itu melakukan riba. Wa idza qila lahu bidzalik, kalau ditegur, dikatakan jangan melakukan itu. Qala wara fulan, nasi fulan itu kok melakukan? Langsung dah. Orang itu kok melakukan? Au yu'akhiru shalah, atau kamu lihat orang itu misalnya mengakhirkan salat an waqtiha, daripada waktunya. Wa yaqul, dia akan berkata, al-alim al-fulani, alim fulan itu, kiai fulan itu, ustaz fulan itu begitu mengerjakan. Bukan positifnya kebaikannya, tapi justru yang tidak benar dari itu yang diikuti. Fa innama famithlu hadza innama tadarrar. Tadarrar. Orang seperti ini mengambil madarat aja. Merugikan dirinya, membuat celaka dirinya selalu. Walam yantafi' biktida'ih. Dan orang itu tidak bisa mengambil manfaat dengan mengikuti orang yang demikian ini. Fala tadri, maka janganlah kamu mengikuti illa bil ahsan, kecuali dengan yang terbaik. Wala tanggul, dan jangan kamu menukil, meriwayatkan, menceritakan illa bil ahillal ahsan, kecuali yang terbaik. Entah. Jadi Abu Haddad ini menerangkan tentang sifat-sifat orang di zaman sekarang ini, rupanya cari celah gimana caranya supaya tadi itu dia dibenarkan dalam perbuatannya yang tercela. Dia cari celah, cari jalan. Sehingga dia tidak mau sendirian. Dia cari pembenaran dengan macam-macam alasan. Kalau dia ditegur, kamu itu belajar sholat, kamu belajar begini, fulan itu lebih alim dari kamu, sholatnya begitu, jangan nyalakan sholatnya anak, salahkan dia. Kalau ditegur, bacaan kamu itu gak fase, aduh, minter kamu itu. Gak mau dia ditegur. Si fulan itu bacaannya lebih gak fase dari anak. Bukan mau memperbaiki diri, malah membela diri. Kalau ditegur misalnya dia tadi itu, kamu itu kok perbuatannya begini, kamu tadi itu kok berbuat maksiat misalnya, si fulan alim itu juga melakukan perbuatan ini. Terus demikian. Ini dibuat dalil orang itu seakan-akan kesalahan itu bukan dari dia, kesalahan daripada orang lain. Atau dia membenarkan dirinya seperti orang lain, berhujjah dengan orang lain. Nah, ini keadaan yang hidup zaman ini. Sebenarnya kalau cari contoh, cari orang yang bisa dicontoh beneran, yang bertentangan dengan syariat, jangan dicontoh, gak bagus. Karena itu jangan kamu jadikan panutan kecuali yang terbaik. Jangan kamu itu mendengarkan cerita atau membawa cerita kecuali cerita yang bagus. Bagus itu maksudnya yang membuat kamu jauh dari haram dan meningkatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Saya teruskan dulu. Husnudzan bil muslimin umuman. Husnudzan, berprasangka baik kepada orang Islam secara umum. Wal amrul wajib. Itu perkara yang wajib. Wajib kita husnudzon. Illa man ra'aitahu 'ala batil, kecuali kalau kamu itu melihat dia dalam kebatilan. Sorry, yang jelas. Enggak ada khilaf lagi. Fala, maka tidak ada husnudzon. Li'annahu, karena orang yang sudah berbuat kebatilan yang jelas itu qadihun fi syari'ah, adalah orang yang menodai syariat. Orang yang menodai syariat. Wa anta, dan kamu, sa'ir ahla zamanik, kamu boleh bersikap sopan, bagus, husnudzon, bermasyarakat kepada orang yang hidup ada di zaman kamu. Malam yaghlibka al-jawaz, semenjak tidak sampai melebihi atau mengalahkan kamu hukum jawaz. Artinya semenjak itu masih diperbolehkan perbuatan itu. Fa ila wa dalam tajus al musayarah, kalau memang tidak boleh kita musayarah, apa sejenis mujamalah, bersikap sopan karena dia tadi itu orang melaksanakan kefasikan, perbuatan dosa, fala tusayir, maka jangan bersikap begitu yang tegas. Kadang-kadang kita melihat sebagian tokoh terang-terangan berbuat maksiat. Salaman dengan perempuan ajnabiyah. Hah? Kemudian hiburannya banji-banji misalnya. Urusan yang demikian ini boleh enggak secara syariat? Kalau masih boleh enggak apa-apa kita mujamalah. Kalau masih boleh enggak apa-apa kita bersikap sopan. Tapi kalau ini sudah sepakat ulama haram hukumnya, walatusair, maka jangan bersikap sopan, tegas. Ustaz, kiai, alim, sayyid, gus, misalnya, mau apa-apaan kamu ini? Orang ini bukan orang yang patut untuk kita musyayarah bersikap sopan, tapi kita harus tegas. Li'annau qadihun di syariah. Orang ini menodai syariah. Kita harus bersikap tegas. Nggak boleh kita berpura-pura dalam hal ini. Nah, karena itu, dengarkan baik-baik. Ada di sini, Al-Habib Abdullah Udal Haddad bukan berarti melarang kita untuk husnudzon. Boleh husnudzon. Tapi bukan berarti kepada orang yang meresmikan, yang melegalkan kebatilan, kemaksiatan. Jangan, dia harus tegas. Ya barangkali itu dia wali, enggak apa-apa ya husnudzon, walaupun wali kalau salah ya ditegur. Ada wali misalnya ngadepnya bukan ke Ka'bah, ke Borobudur, ya tegur. Keliru sampean kiblatnya diarahkan. Begitu enggak apa-apa, kenapa? Terus ente nak muman begitu sama dia. Ya enggak benar. Ada orang soleh misalnya sarungnya beda, kelihatan auratnya. Kamu makmuman sama dia. Ya enggak benar. Batal semuanya syaratnya kamu. Ya ditegur enggak apa-apa, kenapa? Wali enggak bisa salah. Nabi itu ditegur sama Allah. Wali juga bisa salah. Ditegur, enggak ada masalah. Kalau wali beneran mau ditegur. Kalau enggak mau ditegur, goro sudah, bukan wali itu berarti. Kalau wali itu diarahkan ngikuti Nabi, mau enggak marah dia. Kalau enggak diarahkan kepada Nabi enggak mau, goro bukan wali sudah. Orang jadi wali itu syaratnya harus ngikuti Nabi kok. Nah, karena itu jangan kita membenarkan satu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Tidak ada benar sudah. Pasti salah. Jangan kamu membenarkan perbuatan, ucapan atau fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu pasti salah. Nah, orang zaman sekarang tadi ini, gimana caranya bully gitu. Salah semua, hatta fatwanya. Gimana caranya riba ini halal ya. Nanti yang buat dalil, Imam Bulan, Syekh Fulan, padahal mungkin imam itu enggak begitu maksudnya, dipas-pasno dengan keinginannya. Oh di Syam, oh di Irak itu ada yang berfatwa begini, padahal ulama sepakat tidak dilarang, tidak boleh misalnya. Banyak itu. Hal yang demikian ini jangan sampai terjadi. Hah? Kamu berarti ikut sama dengan penodaan terhadap agama Islam. Jadi beliau ada menyatakan yang kuat ideologinya, yang kuat apa namanya prinsipnya, jangan tergonjang ganjing dengan macam-macam ini. Ya, jangan ikut-ikutan lah. Kalau ngikuti, yang ngikuti bisa menyampaikan kamu kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Jangan yang tidak-tidak. Kadang-kadang kita ini memaksa, takalluf, i'tigadnya itu takalluf, tahu enggak? Dalam hati kecilnya nyatakan gak wali wong, di yakin-yakinkan pada dirinya. Takalluf semuanya. Hormati orang takalluf hanya karena ada tendensi, hanya karena ada kepentingan. Orang yang demikian ini menipu dirinya sendiri. Di kitab itu harus jelas, ini haram hukumnya. Diwali-wali no. Wali bisa dimelok-melok. Padahal dia tahu. Tahu lah dong ini. Duso. Ini orang menipu dirinya sendiri. Ya wali ngelok bu. Bahaya ini Yaitu sama dengan Bani Israel yang menyembunyikan kebenaran kitab Tauratnya, mengajarkannya begini, tapi dirinya tadi itu menutup-nutupi ajaran kitab Tauratnya. Nah itu enggak usah kamu tadi itu hanyut dalam cara-cara kehidupan yang demikian. Intinya cari orang yang pas. Jangan orang yang tidak patut untuk kamu ikuti, diikuti. Sesat nanti sama mereka. Dan itulah gambaran Nabi SAW di akhir zaman, bahwa orang-orang yang alim beneran itu banyak dicabut oleh Allah. Innallaha la yantazil ilma min ibadihi intiza'an walakin bigabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu itu tidak serta-merta dari hambanya. Malam banyak alim, pagi bodoh kabeh, enggak begitu. Tapi dengan dimatikan orang yang alim beneran. Nah kalau sudah alim beneran enggak ada, ittakhadhan nas ru'usan atau ru'asa juhalan. Maka manusia yang dijadikan tokoh, panutan adalah orang-orang yang bodoh. Kata ulama, bukan orang yang bodoh ini berarti yang enggak ngerti. Enggak, banyak ilmunya. Mungkin hafal Quran, hafal hadis. Cuma enggak ada nur ilmunya, enggak ada berkah ilmunya, enggak diamalkan ilmunya. Sehingga walaupun ilmunya banyak, kelakuannya seperti orang yang bodoh. Gambarannya kiai. Tapi senang ambil aurat. Ngelihat bodinya perempuan senang. Omongannya nanti omongannya begitu, Dok. Yang diceritakan purno-purno, Dok. Ini sebetulnya bukan ulama, juhal ini. Punya ilmu cuma cap-capan ini. Bukan menjadi asli gitu. Nah kalau ini dijadikan tokoh model begian, faida su'ilu al-ilmin, kalau ditanya tentang ilmu, fatwanya enggak persis. Dia membela dirinya. Aftau bi'ghairi ilmin, udah apa-apa. Kalau demikian, kalau akadnya begini enggak apa-apa. Kalau melakukan demikian boleh. Bukan sesuai dengan inti ilmu yang membuat orang itu khasyiatullah, takut kepada Allah, tapi membuat gimana caranya bisa menghalalkan yang haram. Gimana caranya bisa mengelabui syariah. Hatta fil fiqih, walaupun dalam ilmu fiqih, yang riba ya apa caranya juga enggak riba, itu dicari. Bukan berarti orang diajari untuk menghindar takut, tapi diajari gimana caranya bisa melakukan itu perbuatan dengan macam-macam hilah. Faballu wa adallu, orang ini kan sesat dan menyesatkan. Hati-hati dengan orang yang begitu. Jangan mencari orang yang alim yang membuat kamu semakin berani melanggar ajaran Allah. Tapi cari orang yang semakin kamu tadi itu menjauhi dari barangan Allah. Saya mau tanya, kalau ada api misalnya, kalau ada listrik, kamu kalau supaya tidak kesetrum, begini loh caranya supaya tidak kesetrum. Tapi kalau ada sedikit kesalahan, kamu kesetrum loh ya. Kamu mau coba-coba? Hindari. Ada apa? Yang penting kamu selamat. Supaya enggak terbakar rumahnya kamu, begini loh caranya. Tapi kalau ngawas sedikit, awas loh ya, bisa terbakar loh nanti. Nah, cari yang lain kok yang aman. Yang aman ada. Nah, hal yang demikian ini jangan kita bawa kepada urusan agama. Kalau ente keliru masuk neraka, tinggalkan. Jangan spekulasi. Loh, kita sementara hidup di atas dunia ini kok. Jadinya, karena itu ikut salafus soleh, ikut orang-orang yang sudah telah membuktikan bahwa dirinya adalah orang-orang yang sukses. Orang dulu itu kerjanya itu lebih santai daripada kita, suginya lebih nyata daripada kita. Orang dulu itu ilmunya lebih banyak daripada kita, pondoknya lebih sederhana daripada pondoknya kita, tapi hasilnya lebih hebat murid-muridnya daripada kita. Orang dulu itu dakwahnya lebih besar tantangannya daripada kita. Long Indonesia dulu itu mayoritas Hindu. Bisa masuk Islam semuanya. Padahal seada-adanya mereka naik kuda, mereka berjalan dalam dakwah tadi itu. Bisa dibayangkan bagaimana kan? Sekarang lewat internet, lewat macam-macam bisa kok. Loh, saya ngomong di sini, ada di Banyuwangi bisa dengarkan sekarang. Di Bondowoso bisa dengarkan sekarang. Tapi yang masuk Islam tidak ono. Malah banyak yang masuk Kristen. Nah ini artinya hal yang demikian ini adalah satu gambaran. Ternyata keberhasilan itu adalah kalau kamu tadi itu bisa menjadi contoh yang baik. Figur contoh ini yang enggak ada. Nah, akhirnya semuanya tadi itu berpura-pura. Tahu calon bupati, calon wali kota. Itu pendukungnya berpura-pura. Bukan dari hati. Kenapa disogok semuanya? Disogok semuanya. Dia berpura-pura maju, hidup, itu semuanya bohongan, bayaran semuanya. Jangan-jangan orang yang cium salamannya kita ini pura-pura semuanya itu. Kenapa? Kita juga berpura-pura jadi orang soleh. Akhirnya mereka pura-pura juga meyakini kita orang yang soleh. Pura-pura kabeh. Lah kalau sudah demikian, kapan kita akan mendapatkan orang benar-benar soleh, orang yang benar-benar cinta kepada orang yang soleh? Hati-hati, jangan jadi penipu, jangan juga ditipu. Jangan jadi orang yang rugi, jangan juga merugikan orang lain. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أيها العابد لا تيأس من الله.